الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، yang terakhir kita pelajari tafsir ayat kelima dan keenam dari surat Al-Mujadilah. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يحادون، ingat makna يحادون، apa maknanya يحادون عندك؟ مسوهي. طيب، sama dengan yushakuna. Tayyib. Kubitu kama kubita alladina min qablihim. Kubitu. Kubitu. Ma makna kubitu? Mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya akan mereka nasibnya apa? Kubitu kama kubita alladina min qablihim. Dihinakan. Tayyib. Waqad anzalna ilaykum bayanat walakum fil adab muhin. Yawma يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Tentang ba'ats, di hari Allah bangkitkan mereka semua, kemudian Allah beritakan kepada mereka mengenai amalan mereka. أحصاه الله ونسوه. Allah subhanahu wa ta'ala أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله ونسوه ما تفسيرnya Salman sahibul khimar, ahsahu Allah wa nasuh. Di hari Allah bangkitkan mereka semua, kemudian Allah beritakan kepada mereka tentang amal-amal mereka. Ahsahu Allah wa nasuh, apa maksud tafsir عندك؟ أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله بني. Allah mengumpulkan amalan-amalan mereka semua. Di mana dikumpulkan? Kitab apa? Ada dua kitab. Kitab pertama Lauhul Mahfuz, 50 ribu tahun sebelum diciptakannya alam semesta, langit dan bumi dan seisinya, sudah dikumpulkan semua, sudah dicatat semua apa yang akan diamalkan itu dalam kitab Lauhul Mahfuz. Baik, yang mencatatnya adalah Al-Qalam yang diciptakan oleh Allah untuk mencatat. Yang kedua adalah yang sudah ingat sekarang? Sudah ingat mungkin jawabannya. Coba kembali lagi. Fursa ukhra. Kesempatan kedua, fursa tsaniyah. Sudah ingat? Ini tadi sudah disebutkan. Allah kumpulkan, catat Allahul Mahfuz. Yang kedua dalam dalam taruh dalam kitab catatan amalannya ini, kitab amalnya siapa ini? Kitab amal, catatan amal setiap hamba. Siapa yang mencatatnya kalau yang itu? Allahul Mahfud, yang mencatat adalah Al-Qalam. Al-Qalam, pena khusus yang diciptakan oleh Allah untuk mencatat dalam Allahul Mahfud ketika itu. 50 ribu tahun sebelum diciptakan alam semesta. Kalau catatan amal setiap hamba, setiap orang, kitabul amalnya, itu siapa yang mencatatnya? Malaikat. Naam. Baik, berapa malaikat? Setiap orang berapa? dua malaikat bergantian, malaikat malam dan siang, petugas malam dan siang pergantiannya di waktu sholat subuh dan waktu sholat asar. Nah, baik. Kum lahafidin, ha? Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Baik. Wa nasu, sementara mereka hamba-hamba itu sudah lupa. Sudah lupa apa yang mereka dulu lakukan, tapi semuanya tercatat. Nah. Dan masing-masing akan melihat semuanya, meskipun sudah lupa tapi dia akan baca sendiri ketika dibagi catatan amalannya, kitab amalnya nanti di akhirat. Yaumal ba'd, yaumal ba'dhumullah, ketika Allah bangkitkan mereka. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan yang tercatat dalam kitab amal tersebut, yang dicatat oleh malaikat-malaikat tersebut, itu tidak berbeda dengan yang tercatat dalam Allahul Mahfuz. Nah, kemudian Allah berfirman, Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم ترى, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu mengetahui annallaha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard na'am. Jadi ru'ya yang dimaksud di sini tampaknya ru'ya ilmiah, yakni qalbiyah. Alam tara, tidakkah kamu melihat, yakni tidakkah kamu mengetahui, melihat. Maksudnya di sini ru'ya qalbiyah, penglihatan kalbu, maksudnya ilmu. Tidakkah kamu mengetahui? Anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Karena itu bukan sesuatu yang dilihat dengan mata. Bahwa anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, sesungguhnya Allah maha mengetahui, ya'lam mengetahui, ma fis samawati, apa yang ada di langit, tujuh lapis langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi, di tujuh lapis bumi. Bahwasanya Allah maha mengetahui apa yang ada di tujuh lapis langit dan di tujuh lapis bumi, itu bukan sesuatu yang dilihat dengan mata oleh kita, oleh. Nah, itu tidak bisa dilihat. Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas arasy, Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas arasy, zatnya, dirinya, berada di atas arasy, di atas seluruh makhluk, bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata kita. Nah, bukan sesuatu yang bisa kita lihat. Allah di atas arasy mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dengan mata tidak bisa, tetapi dengan kalbu, dalam arti kita mengetahui hal itu, meyakini hal itu berdasarkan khabar, berdasarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala memberitakan hal itu, ya, di antaranya ayat ini. Ayat ini tujuannya adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala, min al akhbar, di antara berita-berita yang datang dari Allah, fi babil aqidah, pada bab aqidah, bab iman, keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam rukun iman yang pertama, al iman billah, beriman kepada Allah. Dan masalah ini adalah keimanan kepada Allah pada bab tauhid al asma was sifat. Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, penjabaran rukun iman yang pertama adalah mengimani wujud Allah. Wujud Allah, bahwa Allah punya wujud, punya zat, punya diri. Kemudian mengimani tiga tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Naam, tauhid rububiyah bahwa Allah satu-satunya Rabb alam semesta, pencipta, penguasa, pengatur, dan seluruh makna-makna rububiyah. Tauhid uluhiyah, Allah satu-satunya ilah, ilahun haq, Tuhan yang maha benar, sesembahan yang maha benar. Selainnya jika disembah maka itu batil. Tauhid al-asma wa sifat, Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat khusus yang tidak ada samanya, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya tidak sama dengan hakikat makhluk, ya. Nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan makhluk. Itu tauhid al-asma wa sifat. Nah, ini yang kita pelajari pada ayat ini. Allah beritakan kepada kita dengan ayat ini untuk mengajarkan kepada kita salah satu masalah akidah, salah satu iman, rukun iman yang pertama, yaitu terkhusus terkait dengan tauhid apa tadi? Tauhid al asma was sifat. Baik. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah maha mengetahui apa yang ada di tujuh lapis langit dan apa yang ada di tujuh lapis bumi? Subhanallah. Nah, bumi yang begitu luas nih, bumi, ya, dan yang ada di bumi, yang di daratan, di lautan, semuanya. Betapa banyak makhluk di daratan, betapa banyak makhluk di lautan, di samudra. Tayyib. Bahkan sehelai daun yang jatuh gugur dari dahan pohon, Allah tahu. Nah, yang ada di langit dan ada di bumi, semuanya Allah mengetahui semua itu. Subhanallah. Jadi ini ilmu Allah, penetapan sifat ilmu bahwa Allah memiliki ilmu, dan ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk. Ilmu Allah maha luas, meliputi segala sesuatu. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, adapun makhluk, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu oleh Allah kecuali sedikit-sedikit sekali yang kita ketahui. Itu pun banyak lupa. Itu pun banyak yang kita lupa. Na'am, beda dengan Allah. Tayyib, mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, tahu ketika terjadi, setelah terjadi tidak pernah lupa. Nah, Kata Allah selanjutnya, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Ma yakun min najwa, tidaklah terjadi perbisikan, pembicaraan rahasia, min najwa yakni min sir salasa, min sirrin salasa, min sirri salasatin, min najwa salasatin ay min sirri salasatin. Dari tidaklah terjadi suatu perbincangan rahasia berbisik-bisik di antara tiga orang. Di mana saja dia melakukan itu, di tempat manapun dia melakukannya di muka bumi, ya, di tempat yang paling tertutup sekalipun, di mana saja. Nah, illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempat bersama mereka. Kecuali Allah yang keempat bersama mereka. Tentu saja bukan maksudnya bahwa Allah yang keempat bersama mereka, bahwa Allah hadir di situ, di tempat itu, zatnya, dirinya bersama mereka di situ, di tempat itu, ya, berbaur dengan makhluk. Nah, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zatnya maha besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Zat, ya, makhluk ini semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Langit dan bumi saja di hari kiamat dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya, digenggam dengan tangan kanannya. Jadi tidak mungkin bahwa Allah ketika mendengar ayat semisal ini kemudian dikatakan, oh Allah ada di situ, zatnya berbaur, bercampur, menyatu, ya tidak mungkin. Nah, baik, zatnya Allah SWT maha besar dan Allah berada di atas seluruh makhluk. Nah, ini bumi, langit dan bumi, dan langit. Kita lihat langit dunia, 7 lapis ke atas. Setelah itu jannah, ya, sampai jannatul firdaus paling atas. Nah, kemudian diatapi oleh arasy. Di alam semesta ini jannah dan semuanya diatapi oleh arasy paling atas, paling besar. Nah, paling besar arasy itu. Nah, sudah itu makhluk yang paling atas dan paling besar. Ya, dan yang paling pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai, tidak ada lagi makhluk setelah itu. Di atasnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Istawa 'alal 'arsy. Di atas sana Allah Subhanahu wa taala mengawasi, melihat, mendengar, mengetahui segala sesuatu yang ada di makhluknya, di bawahnya. Itu maksudnya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah terjadi perbisikan, ya, di antara tiga orang kecuali dia yang dia keempat bersama mereka. Bersama mereka maksudnya apa? Bersama mereka mendengar perbincangan mereka, ya, mengetahui perbincangan mereka dalam keadaan Allah di atas arasy. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidak pula lima orang melakukan najwa sir, perbincangan rahasia berbisik di antara mereka, illa huwa sadisuhum, kecuali dia Allah Subhanahu wa taala yang keenam bersama mereka, mendengar, melihat mereka, mengawasi mereka, mengetahui mereka apa yang diperbincangkan. Wala adna min dzalika, tidak pula kurang dari itu jumlahnya. Wala aktsara, dan tidak pula lebih dari itu. Nah, angka yang disebutkan 3. 3 orang berbisik, Allah yang keempat. 5 orang berbisik, Allah yang keenam. Wala adna min dzalik, tidak pula kurang dari itu. Jadi kurang dari 3 berapa orang? 2 orang berbisik, Allah yang ketiga bersama mereka. Wala aktsara, dan tidak pula lebih dari itu, yang terbanyak angka disebutkan 6. Berarti lebih dari 6, 7. Dan seterusnya. Nah, bahkan satu orang berbisik dengan dirinya sendiri, adna min dzalik, kurang dari 3, kurang dari 2, yakni 1. Andaikan dia sendiri berbisik dengan dirinya, ataukan niatan-niatan hatinya, kata hatinya, semuanya Allah tahu. Tiada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka semua. Aina makanu, di mana saja mereka berada. Mesti Allah bersama mereka. Allah bersama mereka di mana Allah berada? Tetapi disebut bahwa Allah bersama mereka di mana Allah berada? Ketika Allah bersama mereka, Allah di mana? Di mana Allah ketika bersama mereka semua? 3 orang, 2 orang, 4 orang, dan seterusnya. Dimanapun mereka berada, Allah bersama mereka. Allah bersama mereka. Ketika Allah bersama mereka, Allah di mana? Habib. Di mana? Di atas aras. Allah bersama mereka. Di atas apa? Allah di atas aras, tetapi bersama mereka. Artinya apa? Bukan dirinya, bukan zatnya, bukan wujudnya Allah yang bersama mereka, menyatu dengan mereka, berada di dalam mereka. Sudah dengar kalian, tidak mungkin hal itu. Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, zatnya. Nah, tidak mungkin disalah-salah mereka bersama makhluknya, yang tidak ada bandingannya, dibanding zat Allah, diri Allah yang Maha Besar dan Maha Suci. Tayyib, Allah di atas mereka semua, tapi bersama mereka dengan apanya? Dengan ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, pengawasannya. Nah, difahami? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ay yattali'u 'alaihim Allah. Mengetahui atas mereka semua. Yasma'u kalamahum, mendengar ucapan mereka. Wasirrahum, bisik-bisik rahasia mereka. Wanajwahum, perbincangan rahasia mereka. Nah, di samping itu pula, ingat, ada rusul Allah minal malaika, ada utusan-utusan Allah dari para malaikat yang diberi tugas. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Atas kalian ada malaikat penjaga, kiraman yang mulia, katibin, yang selalu menulis, mencatat. Ya'lamuna, malaikat ini mengetahui, ma taf'alun, apa yang kalian lakukan. Raqibun atid, raqib, malaikat itu selalu mengawasi. Atid, yani selalu hadir, tidak pernah meninggalkan dia. Dimanapun berada, dua malaikat itu ada bersamanya. Apa yang diperbincangkan, perbincangan rahasia, dicatat. Nah, kata Ibnu Katsir, wa rusuluhu aidan ma dzalika taktubu ma yatanajawna bihi. Rasul-rasul Allah dengan malaikat yang bertugas itu, penjaga itu tadi, malaikat penjaga, pencatat itu, bersama itu pula menulis apa saja yang mereka perbincangkan. Ma'a ilmi dahi wa sam'ihi lahum, bersama ilmu Allah mengetahui itu semua, dan pendengaran Allah mendengar mereka semua. Jelas maknanya? Ini yang disebut dalam ilmu akidah, dalam pembahasan iman akidah, dengan pada bab, tepatnya dalam bab al-asma wa sifat, dengan sifat ma'iyah. Illa huwa ma'ahum aina makan, kecuali mesti Allah bersama mereka. Ma'ah, bersama mereka. Dan tadi kalian dengar, bersama mereka, bersama makhluknya. Kebersamaan Allah dengan makhluknya itu salah satu sifat Allah SWT. Sifat ma'iyah namanya. Sifat ma'iyah. Kebersamaan Allah dengan makhluknya. Illa huwa ma'ahum aina makanu. Bersama mereka di mana mereka. Itu sifat apa namanya? Sifat ma'iyah. Kebersamaan Allah dengan makhluknya. Kebersamaan Allah dengan makhluknya di sini bukan kebersamaan. Artinya Allah bersama makhluknya, bersama-sama dengan mereka, berbaur, menyatu dengan mereka, dengan zatnya. Kemudian dikatakan Allah berada di mana-mana. Seperti akidah wahdatul wujud, maka itu kufur. Bukan itu. Ma'iyah tadi apa? Bersama mereka dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan pengawasannya. Nah. Baik. Kata Ibn Kathir, ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى. ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. Radikan. Maksud Ibn Kathir taujih mengenai tafsir ayat. ولهذا حكى غير واحد الإجماع. Oleh karena ini, lebih dari satu ahlul ilm, ahli tafsir, menghikayatkan ijma', menukil ijma', kesepakatan ahlul ilm, ala anna al-murada bihadil ayat, bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ini, tafsir ayat ini adalah ma'iyatu ilmillahi ta'ala, kebersamaan ilmu Allah ta'ala bersama makhluknya. Jadi dihafalkan. Maksud illa huwa ma'ahum aina makanu, kecuali mesti Allah, kecuali dia Allah bersama mereka di mana saja mereka berada, bersama mereka dengan apa? Ijma' ahlul ilm, ahli tafsir, bahwa yang dimaksud bersama mereka dengan ilmunya. Itu yang dimaksud. Dari awal Allah mengatakan alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Ma yakunu min najwa thalathati illa huwa rabi'uhum wa la khamsa illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina makanu. Bersama mereka di masa yang berikutnya, yani dengan ilmunya. Itu yang dimaksud. Baik, ini menafikan ya tafsir yang batil. Jika mau dibawa kepada penafsiran yang batil, bahwa bersama mereka dengan zatnya, sehingga mendukung akidah wahdatul wujud, bahwa Allah menyatu bersama makhluknya, berada di mana-mana. Nah, itu kekufuran, kufur akbar ya, ini kufur besar, mengeluarkan dari Islam. Nah, menafikan itu. Tapi bukan berarti menafikan bahwa yang bersama, kebersamaan Allah dengan makhluknya khusus ilmunya saja, bersama makhluknya, tidak menafikan itu. Meskipun ijma' menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah ma'iyah Allah, kebersamaan Allah dengan makhluknya, ini kebersamaan ilmunya, ilmu Allah bersama makhluknya. Tapi tidak menafikan kebersamaan yang lain. Kebersamaan yang lain, yaitu kebersamaan pendengaran Allah bersama makhluk, penglihatan Allah bersama makhluk, yakni Allah melihat mereka mendengar mereka. Oleh karena itu kata Ibnu Katsir setelahnya, wala syakka fi iradati dzalik, dan tidak diragukan lagi bahwa itu yang dimaksud pada ayat ini, yakni kebersamaan ilmu Allah. Walakin, kata Ibnu Katsir, tetapi sam'uhu aidan, pendengaran Allah juga, ma'a ilmihi muhitum bihim, pendengaran Allah juga bersama ilmunya juga meliputi mereka, pendengaran Allah juga meliputi mereka, yakni bersama mereka dengan ilmunya. Wa basaruhu nafidun fihim, dan penglihatan Allah melihat mereka semua. Ya. Baik. Fahuwa subhanahu muttali'un ala khalqi, ma Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui atas makhluknya semuanya, mengetahuinya dengan ilmunya, dengan mengetahui ilmunya. Baik. Melihat mereka, mendengar mereka, mengawasi mereka semuanya. La yaghibu anhu min umurihim syai', tidak ada sesuatu pun yang dari urusan mereka yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Difahami? Nah, naktafi bihadza qadar, insyaallah kita lengkapi besok bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.